Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baik di Oman atau Abu Dhabi atau dimanapun antum berada, kita kembali membahas tentang salah satu dari nama-nama Allah yang terindah yang kita dituntut untuk beribadah dengan nama-nama tersebut. Di antaranya adalah Al-Wadud, ya. Al-Wadud. Al-Wadud kalau kita artikan secara bahasa yaitu yang maha mencintai hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang soleh atau yang dicintai oleh hamba-hambanya yang soleh. Al-Wadud. Al-Wadud diambil dari kata Al-Wud, ya, secara bahasa. Secara bahasa, ya, diambil dari kata Al-Wud, ya. Al-Wud. Al-Wudu yang dia adalah maknanya adalah al-mahabbah, maknanya al-mahabbah atau hub, ya, dia kembali kepada makna cinta, ya, makna artinya cinta. Ada yang mengatakan bahwasanya al-mahabbah terkait dengan yang di hati, adapun al-wud terkait dengan yang nampak, ya, ekspresinya. Tapi intinya ini kembali kepada makna al-mahabbah, dan ini disebutkan oleh para pakar bahasa, di antaranya oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqais al-Lughah. Beliau menyebutkan bahwasanya al-wud kembali maknanya kembali kepada al-mahabbah. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam lisan al-Arab. Oleh karenanya penggunaan kata al-wud sendiri ada dua penggunaan dalam bahasa, secara bahasa, ya. Yang pertama maknanya adalah al-mahabbah, ya. Makna aslinya adalah mahabbah, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam di akhir-akhir surat Maryam, innalladzina amanu wa amilussalihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan bagi mereka wudda. Itu kata Allah, orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menjadikan hamba-hambanya mencintai mereka. Hamba-hambanya mencintai mereka. Sebenarnya dalam hadis bahwasanya ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan mengambil Jibril. Manggil Jibril, bahwasanya Allah kemudian mengatakan, ya Jibril, sungguhnya ini ahbabtu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian, fanada Jibril fi ahli sama, maka Jibril pun berkata kepada penghuni langit, kepada para malaikat, inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan, karena Allah mencintainya. Kemudian, fakuti yuktabulahul qabul, maka Allah menjadikan hamba-hambanya di bumi pun mencintainya. Di sini, para ulama atau para ahli tafsir menafsirkan wud, kata wud di sini sama dengan mahabbah. Di sini berarti wudda, ya. Wuddan, ya, sama dengan hubban, yaitu mencintai. Sama dengan cinta. Ini asli apa namanya? Secara bahasa. Al-wud artinya mahabbah. Contoh juga dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna min abaril bir silatu rajul ahli wuddi abih, ya, ahli wuddi abihi ba'dama yuwalli ya. Artinya sungguhnya di antara berbakti yang paling baik adalah seseorang menyambung silaturahmi dengan keluarga wuddi abihi. Perhatikan sini, yaitu orang menyambung silaturahmi dengan keluarga dari teman dekat bapaknya. Di sini wuddi abihi artinya kekasih ayahnya, si ayahnya setelah ayahnya meninggal. Setelah ayahnya meninggal. Ayahnya wafat. Jadi di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita, kalau ayah kita punya teman dulu, kita tahu dia dekat dengan ayah kita semasa hidupnya, kemudian ayah kita meninggal, maka kita berbuat baik kepada teman ayah kita tersebut atau kepada keluarga teman ayah kita tersebut. Ya. Sebenarnya dipraktikkan oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Umar suatu hari berjalan, kemudian dia melihat ada seorang Arab Badui. Maka Ibn Umar kemudian melepaskan sorbannya, kemudian dia pakaikan kepada orang Arab Badui tadi, kemudian dia persilakan untuk naik kendaraannya. Orang-orang heran, ini siapa wahai Ibn Umar? Kata Ibn Umar, sungguhnya ini dulu bapaknya adalah temannya Umar. Bapaknya teman bapakku. Dan ini adalah anaknya, maka aku berbuat baik kepada anak dari teman bapakku. Jadi, di sini Nabi menggunakan kata wud. Wuddu abihi maksudnya kekasih ayahnya, itu yang dicintai oleh ayahnya. Jadi secara bahasa, al-wud artinya mahabbah. Ini makna yang pertama, sebenarnya disebut oleh Ibn Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqasidil Lughah. Kemudian yang berikutnya, di antara makna al-wud adalah at-tamanni. Adalah tamanni. Tamanni itu artinya berangan-angan. Jadi artinya cinta. Maknanya mencintai. Kalau tamanni artinya berangan-angan. Sebagaimana dijelaskan oleh Raghib, kenapa tamanni di antara makna wud adalah tamanni berangan-angan, karena kata beliau Raghib, at-tamanni yataḍamman makna al-wuddi li'anna at-tamanni huwa tashahhi husuli ma yawadduhu, kata Raghib, karena kata berangan-angan itu mengandung makna mencintai. Kenapa? Karena seorang berangan-angan untuk meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai. Sehingga dalam lafal tamanni berangan-angan juga ada makna wud. Contoh dalam Al-Quran, Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi, yawaddu ahaduhum an yu'ammar alfasana wama huwa bimuzahzihi minan nari an yu'ammar. Yawaddu ahaduhum kata Allah subhanahu wa ta'ala, yawaddu, perhatikan sini, yawaddu, ya, di sini salah seorang dari orang Yahudi, mereka berangan-angan untuk mempunyai umur 1000 tahun. Mereka berangan-angan mempunyai umur 1000 tahun. Di sini Allah menggunakan kata yawaddu, maksudnya adalah berangan-angan. Itu orang Yahudi. Yawaddu, di sini ada yawaddu. Yawaddu maksudnya berangan-angan ingin punya umur 1000 tahun. Kata Allah, kalau punya umur 1000 tahun terus kenapa lantas? Kalau sudah 1001 dia meninggal masuk neraka. Mau umur 1 juta tahun tetap ujungnya akan masuk neraka jahanam. Ya, percuma. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang tamanni atau angan-angan penghuni neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idhim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yawaddul mujrimu lau yaftadi, yaitu seorang pendosa, yawaddu, perhatikan. Artinya, seorang pendosa berangan-angan, yaitu ingin berangan-angan ketika dia di neraka, seandainya ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya, kabilahnya, seluruh manusia di bumi menebusnya. Mereka yang masuk neraka, dia ini masuk surga. Ya, di sini Allah menjelaskan bagaimana orang yang ketika disiksa dia sampai hilang akal sehatnya, dia berangan-angan seluruh manusia di muka bumi, mau ayahnya, ibunya, anaknya, semua masuk neraka, yang penting dia selamat. Tapi tidak mungkin terjadi. Jadi intinya, kalimat al-wud ini secara bahasa kembali kepada penggunaannya kepada dua lafal, yaitu al-mahabbah, ini makna asalnya al-hub, dan makna kedua adalah tamanni, disebut tamanni karena tamanni mengandung makna lafal, makna hub. Baik, ini al-wadud secara bahasa. Sekarang kita lanjutkan tentang makna al-wadud dan dalam Al-Quran dia. Sudah? Kita lanjutkan. Al-wadud maknanya di pada hak Allah Subhanahu wa taala al-wadud, maknanya dua kemungkinan atau mencakup dua makna. Yang pertama al-wadud wazannya fa'il, jadi karena, saya perhatikan sini, karena fa'il, fa'ul ya, al-wadud ya, karena al-fa'ul, wadud kan al-fa'ul, wazannya itu fa'ulu, al-wadud. Ya, ini al-fa'ul itu bisa maknanya al-fa'il, bisa artinya al-fa'il, yaitu al-wad. Ya, bisa maknanya al-wad. Ya, atau bisa maknanya al-maf'ul, yaitu maknanya objek. Kalau isim fa'il maksudnya subjek, kalau maf'ul maksudnya adalah objek, bisa maknanya al-maudud. Al-maudud. Ini secara bahasa Arab wazan fa'ul bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Bisa artinya yang mencintai, bisa artinya yang dicintai. Dari sini makna al-wadud mencakup dua makna sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama maknanya adalah berdasarkan, yaitu maknanya al-fa'il itu sama dengan al-wad, ya al-wad, yang artinya yang maha mencintai. Maha mencintai. Atau maknanya yang kedua, ini pertama, yang kedua maknanya adalah al-maf'ul. Maf'ul maksudnya al-maudud, sama dengan al-maudud. Al-maudud maksudnya yang dicintai itu yang mencintai hamba-hambanya yang soleh, yang mencintai hamba-hambanya yang soleh. Dan yang dicintai oleh hamba-hambanya yang soleh. Hambanya yang soleh. Baik, kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan makna sifat al-wud atau al-mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna al-wud sebenarnya makna mahabbah sama saja. Dan kita tahu dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mendatangkan lafal mahabbah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat, mencintai orang hamba-hamba yang suka bersuci. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, ya. Adapun menurut ahlul bidah, ya, mereka menolak adanya sifat mencintai. Kata mereka tidak logis, tidak boleh kita menyatakan Allah punya sifat mencintai. Terus akhirnya mereka mentakwil sifat mencintai pada sifat iradah. Ya, salah satu dari 7 sifat yang mereka tetapkan itu sifat al-iradah, berkehendak. Sebagian disebutkan oleh Ar-Razi, ya, dalam kitabnya Syarh Al-Asmaul Husna, ketika dia membahas tentang nama Al-Wadud, dia mengatakan makna wa makna qaulina annahu ta'ala yuhibbu abidahu, ya Allah mencintai. Dia benar mengartikan bahwasanya al-wud artinya mencintai, tapi dia mentakwil, dia mengatakan ay yuridu isalal khairati ilaihim. Jadi dimaknakan kepada iradah. Jadi al-wud maksudnya iradatu isalil khair ila abidihi atau ila ibadihi, yaitu berkehendak untuk menyampaikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Jadi bukan mencintai. Kita tahu dalam bahasa Arab mencintai beda dengan hanya sekedar berkehendak. Berkehendak beda dengan mencintai. Tapi kata mereka, enggak bisa kita sifati Allah dengan mencintai atau dicintai. Yang boleh kita katakan Allah berkehendak kebaikan. Jadi kalau mereka membaca ayat yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, maksudnya Allah ingin kebaikan bagi mereka. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang sabar. Kata mereka maksudnya Allah ingin kebaikan bagi orang sabar. Jadi tidak ada sifat mencintai. Dan kita tahu bahwasanya beda antara mencintai dengan sekedar iradah. Baik, ini makna secara bahas tentang al-wadud. Makanya kita akan nukil misalnya perkataan para ulama tentang makna Allahu apa namanya Al-Wadud ya. Dua makna tadi disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jala'ul Afham, kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam dalam tafsirnya, disebutkan juga oleh Az-Zajjaj dalam tafsirnya Tafsir Al-Asma ya, bahwasanya Al-Wadud maknanya bisa yang mencintai dan juga bisa maknanya yang dicintai ya. Tapi kita nukilkan perkataan ya para ulama tentang makna Al-Wadud. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, Wadud yaqulu dhu mahabbah liman anaba wa taba ilaihi yawadduhu wa yuhibbuhu. Ya, Ibnu Jarir menafsirkan di antaranya dengan makna isim fa'il. Jadi kata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala berkata, Ibnu Jarir berkata, namanya Wadud yaitu dhu mahabbah, yaitu yang memiliki sifat mahabbah. Ibnu Jarir berkata, Ibnu Jarir At-Tabari dia mengatakan Al-Wadud yaitu dhu mahabbah, yaitu yang mencintai. Dia menetapkan sifat ya rahimahullah, ini ahli tafsir, imamnya ahli tafsir. Ketika menafsirkan Al-Wadud, dia mengatakan dhu mahabbah, yang mencintai. Mencintai siapa? Bagi siapa? Liman anaba, bagi orang yang kembali kepada Allah, wa taba ilaihi, dan bertobat kepada Allah. Ya wadduhu wa yuhibbuhu. Allah mencintainya dan Allah apa namanya? Ya Allah mencintainya. Ya. Demikian juga ketika beliau menafsirkan surat Al-Buruj, ya. Wa huwal ghafurul wadud. Ya, beliau berkata, wa huwa dzul maghfirah liman taba ilaihi min dzunubihi, dialah Allah yang memiliki sifat pengampunan bagi orang yang bertobat kepadanya atas dosa-dosanya, wa dzul mahabbati lahu, dan mencintai orang tersebut yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Di antara makna Al-Wadud. Di antaranya makna Al-Wadud adalah al-mutahabbib ya ila ibadihi bil ihsan ilaihim ya, yang mendekatkan dirinya kepada artinya hamba-hambanya, Allah kenalkan dirinya dengan berbuat baik kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya mencintainya ya, agar hamba-hambanya mencintainya ya, ini di antara makna al-wad ya, al-wadud. Jadi al-wadud intinya kembali kepada dua makna, yaitu yang mencintai atau yang dicintai oleh hamba-hambanya yang saleh. Adapun dalam Al-Quran, dua ayat dalam Al-Quran. Jadi, Al-Wadud tidak ada dalam As-Sunnah. Rasulullah SAW tidak menyebut dalam hadis yang sahih tentang nama Al-Wadud. Tapi datang dalam Al-Quran, dalam dua ayat. Yang pertama, yaitu dalam surat Al-Buruj ya, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Wa huwal ghafurul wadud Al-Buruj, surat Al-Buruj. Itu ayat 19. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Wadud. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara Al-Ghafur dan Al-Wadud ya, ayat 14 ya, 14. Al-Ghafur Al-Wadud. Kemudian juga dalam surat Hud, ini ayat yang kedua. Perkataan Nabi Syuaib, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, inna rabbi rahimun wadud." Terus kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, inna rabbi rahimun wadud. Ya Rabbi rahimun wadud." Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, "Beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepada kalian. Sungguhnya Rabbku rahim, Maha penyayang dan Maha pencintai." Di sini digandengkan antara rahim dengan wadud. Ini dalam Quran surat Hud 90 ya. Ayat 90. Adapun pada ayat yang pertama di sini Allah menggandengkan antara Al-Ghafur Al-Wadud. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tentang di antara hikmah kenapa Allah menggandengkan dalam surat Al-Buruj, Al-Ghafur dengan Al-Wadud, beliau menyebutkan bahwasanya, jadi ini Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Wadud Maha Mencintai, ya. Untuk menjelaskan bahwasanya jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kalau manusia, betapa sering manusia dia memaafkan tapi dia tidak mencintai. Ada orang berbuat salah sama dia, membuat dia jengkel, membuat dia murka, maka dia maafkan tapi dia tidak mencintai orang tersebut. Apalagi kata-kata orang, kalau hati sudah terluka tidak mungkin bisa sembuh seperti sedia kala. Sebagaimana kaca kalau sudah pecah tidak mungkin digabungkan lagi, pasti ada bekas retak-retaknya. Sehingga mereka berkata manusia, betapa sering manusia memaafkan tapi tidak mencintai. Adapun Allah Subhanahu wa taala, jika hambanya berbuat maksiat, Allah murka kepadanya, tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah mencintainya. Allah bisa mencintainya. Jadi seorang jangan ragu untuk segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena Allah bisa mengampuninya dan kembali mencintainya. Inilah hikmah kenapa Allah menggandengkan Al-Ghafur dengan Al-Wadud, bahwasanya orang pelaku dosa bisa dicintai kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Al-Wadud yang digabungkan dengan Al-Ghafur. Kemudian juga Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa digabungkan Rahim dan Wadud, mengasihi dan mencintai. Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan mencintai hambanya, ya. Kita terkadang bisa saja kita kasihan sama orang tapi kita tidak mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa mengasihi hambanya dan juga mencintai hambanya sekaligus, ya. Dan itu menakjubkan. Allah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, kemudian bisa mencintai hambanya, ya. Kita akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim, perkataan yang indah, ya, dalam Nuniyahnya untuk menjelaskan makna Al-Wadud. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa huwal wadudu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencintai, Al-Wadud. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ahbabuhu wal faddu lil mannani, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh kekasih-kekasihnya, yaitu orang-orang yang beriman, sementara karunia kembali kepada Al-Mannan, kembali kepada Allah yang Maha memberi nikmat. Artinya kebanyakan yang terjadi kalau kita bicara manusia, yang diberi yang mencintai, sementara yang memberi biasanya menganggap dirinya tinggi, merendahkan orang yang dia beri. Ini sifat manusia. Kalau seorang sudah memberi, biasanya dia merasa dia punya al-fadl, dia merasa punya jasa. Orang yang dibantu jelas mencintainya, tapi orang yang beri jasa belum tentu mencintai. Tapi Allah menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala, dia yang kasih nikmat, dia yang kasih rahmat, dan dia yang mencintai. Ini mencintai. Antara menakjubkan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nanti mungkin ada, tadi saya sempat baca perkataan sebagian ulama di mana Allah berfirman, man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti lahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa yang murtad dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Di sini Allah mendahulukan Allah mencintai mereka, baru Allah mengatakan mereka mencintai Allah. Subhanallah. Allah mendahulukan dia mencintai hambanya, baru Allah menyebutkan hambanya mencintainya. Padahal yang memberi karunia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan, kalau kita manusia, kalau saya bantu orang, orang itu jelas mencintai saya, tapi saya belum tentu, karena saya kadang mentang-mentang sama dia, karena saya yang berjasa. Apa yang saya cinta? Kita bisa cinta kepada orang yang punya jasa kepada kita, ya atau tidak? Kita mencintai orang yang punya jasa kepada kita. Di sini Allah yang memberi jasa, Allah yang memberi karunia, dan Allah yang mencintai hambanya. Subhanallah. Kemudian, wahuwa, kata Ibnu Qayyim, wahuwa alladhi ja'alal mahabbata fi qulubihimu wa jazahum bihubbin thanin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rasa cinta dalam hati-hati hamba-hambanya, kemudian Allah memberi balasan kepada mereka dengan cinta yang berikutnya, cinta yang kedua. Hadza huwal ihsanu haqqan la mu'awadatan wala litawaqqi syukrani, ya. Inilah benar-benar kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, ya. Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada hamba-hambanya, ya, benar-benar murni, bukan karena hambanya tersebut berbuat sesuatu, tidak, tapi Allah mencintai mereka, benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dilakukan oleh hamba itu tidak ada bandingan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah tidak butuh terima kasih dari mereka, karena semua kenikmatan kembali kepada sang hamba itu. Baik. Ini adalah makna mencintai Allah Maha mencintai. Kemudian kita bacakan di antara keajaiban ya tentang sifat ini. Saya bacakan praktik melakukan dari kitab Al-Fawaid. Min ajaib uddillah, di antara keajaiban sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, "Laisal ajabu min mulukin yatadhallalu lillahi wa yata'abbadu lahu wa la yamal min khidmatihi ma'a hajatihi wa faqrihi ilai. Innamal ajabu min malikin yatahabbabu ila mamlukin bisunufi in'amihi wa yatawaddadu ilaihi bi anwa'i ihsanihi ma'ghinahu anhu." Kata Ibnu Qayyim, bukanlah perkara yang menakjubkan min mamlukin, dari seorang budak yang merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sang budak atau sang manusia, sang hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita selalu beribadah kepada Allah, selalu merendah di hadapan Allah, itu perkara yang biasa karena kita butuh kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh kasih sayang Allah. Tapi yang menakjubkan kata Ibnu Qayyim sebaliknya, min malikin yatahabbabu ila mamlukin, dari sang raja ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ingin agar hamba-hambanya mencintainya dengan memberikan berbagai macam kenikmatan, dengan memberikan berbagai macam kebaikan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan mereka. Makanya seorang penyair berkata, "Kafa bika izzan annaka lahu abdun." Sungguh mulia engkau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. "Wa kafa bika fakhran annaka annahu laka rabbun." Dan engkau bangga bahwasanya Allah adalah Tuhan. "Man anta ayyuhal abd?" Engkau adalah hamba yang fakir. Ya. Siapa engkau sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin engkau dekat dengan Dia, ya. Makanya kita bayangkan ya, bayangkan ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan Allah mencari hambanya. Padahal Allah tidak butuh dengan hambanya. Allah yang menawarkan, ya, "Hal min da'in fa ujiba da'watahu fa astajiba lahu?" Apakah ada orang berdoa aku akan kabulkan doanya? "Hal min sa'il fa utiya su'lah?" Apakah ada yang mohon aku mengabulkan permintaannya? "Hal min mustaghfir fa ghfirullah?" Apakah ada hamba-Ku yang beristighfar aku akan mohon ampunannya? Ini menakjubkan karena Allah Maha Kaya, Dia mencari hambanya yang miskin, yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat ada orang miskin mengetuk pintu orang kaya, wajar. Ada orang miskin berjalan jauh mencari orang kaya minta bantuannya ke rumah orang kaya, wajar. Tapi kalau kita lihat orang kaya yang cari orang miskin, menakjubkan. Apalagi sang kaya tersebut sangat tidak butuh kepada si miskin, menakjubkan. Apalagi sang kaya ini adalah yang Maha Kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkan Allah yang mencari hamba-hambanya agar hamba-hambanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara keajaiban sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya singgir, yaitu Allah menyebutkan cintanya kepada hamba-hambanya sebelum cinta hamba-hambanya kepadanya. Kata Allah, "Yuhibbuhum wa yuhibbuna." Allah mencintai mereka dan mereka mencintai. Allah menyebutkan cintanya kepada hambanya sebelum menyebutkan cinta hamba-hambanya kepadanya dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yaqulu Ibnu Jauzi berkata, "Subhana man sabaqat mahabbatuhu li ahbabihi famadahahum ala ma wahaba lahum." Ya, Maha Suci Allah yang kecintaannya kepada hamba-hambanya, ya, yang mendahului kecintaannya kepada hamba-hambanya sebelum menyebutkan cinta hamba-hambanya kepadanya, maka Allah pun memuji mereka atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Yang buat mereka cinta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah puji mereka dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keajaiban cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, terus memberikan kenikmatan kepada orang-orang bermaksiat. Allah berikan agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka sadar. Allah berikan kenikmatan meskipun mereka bermaksiat. Kita betapa sering kita bermaksiat dan nikmat jalan terus. Nikmat jalan terus, ya. Allah cinta kepada kita agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan waktunya kita sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara keajaiban cinta Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah sangat gembira jika ada hambanya yang kembali kepada Allah, bertobat kembali kepada Allah. Sebenarnya dalam hadis, laulahu asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ma'arali rahilati bi ardin falatat minhu. Allah lebih gembira kepada taubatnya seorang hamba kepada Allah daripada seorang yang kemudian kehilangan ontanya di tengah padang pasir. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sering kita sampaikan. Ini di antara keajaiban cinta Allah kepada hamba-hambanya. Baik, di akhir pembahasan kita akan bahas tentang apa dampak dari meyakini nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud ya. Di antara dampak dari beriman kepada nama Allah Al-Wadud ya. Yang pertama ya, ini kita tulis. Ini sudah. Atau faedah. Faedah mengimani nama Allah Al-Wadud. Di antaranya mudah untuk ikhlas. Orang yang mencintai yang mencintai Allah mudah untuk ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Jadi kemudian karena dia beribadah karena cinta kepada Allah, dia tidak, dan kecintaan dia kepada Allah mengalahkan cintanya kepada pujian manusia, cintanya kepada ya apa namanya sanjungan-sanjungan manusia, apalagi manusia-manusia yang penjilat ya, dia lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mendahulukan cintanya kepada Allah daripada yang lainnya, karena mendahulukan cintanya kepada Allah daripada yang lainnya, cinta kepada yang lain, termasuk cinta terhadap sanjungan dan pujian-pujian manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang berhak dicintai secara zatnya ya, berarti kan. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala dialah maha sempurna. Allah adalah maha sempurna. Yang satu-satunya yang dicintai secara zatnya. Adapun yang lain ya, kita mencintai karena faktor lain. Allah sebenarnya memang dicintai karena zatnya benar-benar yang sangat sempurna ya. Adapun yang lain karena ada sebab-sebab yang Allah membuat dia memiliki kelebihan sehingga kita mencintainya, dan kelebihan tersebut bisa jadi hilang suatu saat atau sirna atau luntur suatu saat. Tetapi yang benar-benar kita mencintai sesuatu karena zatnya hanyalah Allah semata. Adapun yang lain adalah atas karunia yang Allah berikan kepada benda lain tersebut. Dan bisa jadi kecintaan jadi luntur dengan berjalannya waktu kalau cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara faedah kita mengimani Allah, yang pertama, yang kedua, menjadikan kita semangat dalam beribadah. Jadi ikhwan, saya sering sampaikan rukun ibadah ada tiga ya. Rukun ibadah hati ada tiga. Yaitu raja, berharap. Kemudian khauf, takut. Kemudian cinta. Siapa yang beribadah kepada Allah mengumpulkan tiga-tiganya, di antaranya rasa cinta, dia akan semangat beribadah ya. Dia rindu untuk membaca Al-Quran dalam kesendiriannya. Dia rindu untuk sholat malam dalam kesendiriannya. Dia rindu untuk mengadakan kedua tangan beribadah kepada Allah dalam kesendiriannya. Dia merasa semangat dalam beribadah karena dia beribadah, dia ingin bertemu dengan zat yang sangat dia cinta, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena beribadah, bukan karena takut saja ya, bukan karena berharap saja, tapi di antaranya dia karena apa namanya? Beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil, rasa tenang. Tenang. Ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang ia cintai. Kalau cinta kepada Allah, dia akan merasa tenang. dibingung juga, dia merasa tenteram, ya, rasa tenteram ketika, ya, mengetahui Tuhannya, ya, juga mencintai. Dia merasakan, ya, ya, dia merasakan bahwa Allah mencintainya, ya, lebih daripada kasih sayang orang tuanya kepada dirinya. Ini buat dia tenteram, maksudnya ada zat yang mencintai dia, yang lebih sayang daripada kedua orang tuanya kepada dia, ya. Sehingga dia tenteram dalam melakukan kegiatannya karena dia tahu ada al-wadud, ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan juga diantaranya, yang keempat, dia tidak ragu untuk segera bertobat. Untuk segera bertobat. Karena Allah mencintai orang yang bertobat. Hamba yang bertobat. Dia tidak seudhan, dia bilang, Allah akan murka kepada dia kalau dia balik. Jadi kalau kita buat masalah sama orang, kita minta maaf, kita takut-takut. Bukan, kita punya salah sama orang, minta maaf, kita segan. Minta maaf, kita takut nanti diomelin sama dia. Allah kan enggak. Kita enggak usah takut diomelin. Datang, berdoa angkat tangan, minta ampun, menangis, selesai urusan. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadi. Tidakkah mereka tahu bahwasanya dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, ya. Sehingga seorang ketika bersalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ya. Nikmat akidah, bersyukur atas nikmat akidah. Atas nikmat akidah Ahlus Sunnah. Dengan meyakini Tuhannya bisa mencintai dan bisa dicintai. Dengan meyakini Tuhannya bisa mencintai dan dicintai. Nah, ini kenapa? Karena ahlul bidah tadi mereka menolak sifat mencintai. Kata mereka, Allah tidak mencintai dan Allah juga tidak bisa dicintai. Kita bilang Allah bisa mencintai. Allah mencintai hamba-hambanya. Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Sebagaimana Allah mencintai Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut juga Khalilur Rahman. Kata Nabi SAW, Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan. Allah telah menjadikan aku kekasihnya. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, ya. Dan Allah bisa dicintai. Kita bagaimana rasa cinta kepada Allah ketika merasakan nikmat yang begitu banyak, perhatian Allah kepada kita di saat-saat genting Allah menolong kita, di saat-saat orang meninggalkan kita semua, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita rasakan hal tersebut. Jadi antara puncak kelezatan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan kalau Syafi'i tahu bahwasanya dia tidak akan melihat wajah Allah pada hari kiamat, kelak ngapain dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Antara hal yang dicari oleh orang-orang saleh adalah bagaimana bisa memandang wajah Allah, dan itu puncak kelezatan bagaimana dia bertemu dengan zat yang paling dia cintai. Dan ini disebutkan oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya An Usulud Diyanah, ya, di mana dia mengatakan bahwasanya di antara puncak kelezatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sudah melihat wajah Allah, dia akan melupakan dengan melupakan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, ya. Oleh karenanya ini tidak dirasakan oleh ahlul bidah, ya. Mereka bilang Allah tidak mencintai. Mencintai maksudnya menghendaki kebaikan. Kita ahlus sunnah, alhamdulillah. Dan ini akidah orang-orang awam. Tadi bukunya Abdul Hasan Al-Asy'ari, kita Al-Ibanah An Usulid Diyanah, ya. Orang-orang awam sekarang, orang Indonesia, kita sering mendengar mereka bilang Allah mencintai kita, kalau ingin dicintai oleh Allah, mudah mereka mengucapkan demikian. Tidak ada takwilan dalam benak mereka, maksudnya Allah mencintai. Mereka bilang dengan mudah Allah mencintai kita, kalau ingin dicintai oleh Allah, kita cinta kepada Allah, sering. Ya. Dan itu adalah akidah orang awam, ya. Tidak maksud mereka, cinta maksudnya bukan cinta, cinta maksudnya adalah ingin kebaikan. Enggak ada orang ngomong gitu, itu orang sudah kena syubhat baru ngomong demikian. Adapun orang awam, mereka di atas fitrah, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka dengan mudah mengatakan Allah mencintai hamba-hambanya dan hamba-hambanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika kita tahu bahwasanya Allah bisa mencintai hamba-hambanya, maka kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya telah menyebutkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada sang hamba ya. Dan ini butuh pembahasan tersendiri ya. Dan saya ada pengajian khusus tentang masalah ini. Demikian ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa taala, sedikit yang dia sampaikan tentang nama Allah Al-Wadud. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah subhanahu wa taala, mendahulukan rasa cinta kita kepada Allah daripada kecintaan terhadap hal-hal yang lainnya, dan semoga Allah mencintai kita sebagai hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.